بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah dan aqwal salafil ummah. Alhamdulillah. Dan kita sudah sampai pada bab yang baru dari kitab tersebut, yaitu bab wujubul inqiyad lihukmillahi ta'ala. Bab wajibnya kita terikat dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Lengkapnya, judul bab ini adalah bab wujubul inqiyad lihukmillahi ta'ala wa ma yaquluhu man du'ya ila dhalika wa umira bima'rufin aw nuhya 'an munkarin, yang bermakna wajibnya terikat dengan hukum Allah dan apa yang diucapkan oleh seorang yang beriman ketika diajak untuk berhukum dengan hukum Allah. Ucapan orang beriman ketika umira bima'ruf, ketika diperintahkan kepada yang ma'ruf, aw nuhya 'an munkarin, atau ketika dilarang dari kemunkaran, sebagaimana mestinya seorang mukmin menjawab, menyambut ajakan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, setelah menyebutkan judul bab ini, beliau membawakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك, tidak demi Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan namanya sendiri, فلا وربك, tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fima syajara bainahum, pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak mereka dapati di hati-hati mereka rasa berat. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk patuh, menyerah pasrah dengan keputusan dari Rasulullah SAW. Di sini barakallahu fikum, ketegasan ayat ini menyatakan seorang tidak beriman kalau tidak memiliki sikap ini. Fala wa rabbika la yu'minun, tidak demi Allah mereka tidak beriman hingga mereka menjadi seperti ini. Tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka mau berhukum kepada engkau. Engkau di sini adalah Rasulullah SAW, yang wahyu ini, ayat ini turun kepada beliau. Hatta yuhakkimuka, hingga mereka mau berhukum kepadamu, yakni kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berhukum kepada hukum-hukum Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berhukum dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak demikian berarti mereka tidak beriman. Kalau mereka beriman, harus berhukum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, tidak cukup sampai di situ ayatnya. Ayatnya masih berlanjut, dan setelah dihukumi, maka harus terima dengan tidak ada rasa berat. Pertama, harus berhukumnya kepada Rasulullah SAW. Boleh apa tidak? Rasulullah yang memutuskan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haram apa halal? Rasulullah SAW yang memutuskannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yani yang berhak menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang berhak menghukumi hukum-hukum yang ini boleh, yang ini tidak boleh, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang Yahudi yang merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, Allah cerca dengan cercaan yang keras. Yang menyatakan hadza halalun wa hadza haram, padahal dari diri mereka sendiri. Yaktubuna bi aidihim, mereka menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri. Thumma yaqul, kemudian berkata, huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna 'ala Allahi kadhiba, mereka berbicara atas nama Allah dengan dusta. Jadi syariat agama Islam, syariat agama ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, bukan dari buatan-buatan manusia, bukan dari bikinan-bikinan manusia. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga mereka mau berhukum kepada engkau wahai Rasul, yakni menerima hukum-hukum syariat darimu wahai Rasul. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak dapati di hati mereka ada rasa berat untuk menerimanya. Jadi kalau sudah diputuskan dengan keputusan hadza halal, kalau sudah diputuskan dengan keputusan hadza haram, harus terima. La yajidu fi anfusihim harajan. Tidak mendapati di hati mereka rasa berat untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menyerah, tunduk kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Inilah mengapa agama ini dikatakan agama Islam. Karena intinya adalah taslim. Intinya adalah istislam. Tunduk kepada keputusan. Inti dari agama ini adalah tunduk kepada keputusan Allah, keputusan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya menyatakan wajib, maka itu wajib. Kalau Allah dan Rasulnya memutuskan itu adalah anjuran, maka itu anjuran. Kalau Allah dan Rasulnya memutuskan itu haram, maka itu haram. Kalau Allah dan Rasulnya menentukan ini halal, halal. Kalau Allah dan Rasulnya menentukan itu haram, haram. Harus diterima. Istislam. Inilah agama istislam, agama Islam. Agama berserah diri. Agama yang merupakan ajaran ketundukan. Sehingga tidak pantas kalau ada seseorang yang mengaku muslim, mengaku mukmin, kemudian ketika diatur dengan syariat, saya enggak mau terikat dengan syariat. Saya enggak mau terikat dengan qala Allah qala Rasul, saya enggak mau terikat dengan Quran, dengan sunnah. Maka kita akan katakan kalau gitu engkau enggak beriman. Apa dalilnya? Ayat ini. Fala wa rabbika la yu'minun, tidak demi Rabbmu mereka enggak beriman hingga mereka mau menerima, tunduk kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Ini ayat pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Adapun ayat kedua adalah apa yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman kalau dihukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kalau diperintah dengan kebaikan, kalau dilarang dari kejelekan-kejelekan, apa jawabannya? Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 51. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minin, hanya saja yang namanya ucapan kaum mukminin ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, enggak ada lain jawabannya kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Inilah yang namanya Islam, ketundukan. Saya ulangi ayatnya, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, hanya saja ucapan orang yang beriman ketika diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka tidak lain ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Kami dengar, kami tunduk. Kami dengar, kami terima. Ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan falah. Merekalah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Merekalah yang akan mendatangkan kejayaan atau yang akan mendapatkan kejayaan. Ada ucapan lain? Tidak ada ucapan lain dan tidak ada pilihan lain. Kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Ikhwan bin na'azakumullah, seperti apa yang ada dalam surat An-Nisa juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukminah yang perempuan, kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada bagi mereka pilihan lain. Ini kecuali tunduk. Enggak ada pilihan lain kecuali mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ini mukmin mukminah. Inilah orang beriman, yang laki-laki maupun yang perempuan, kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, enggak ada pilihan lain kecuali menerima. Saya ulangi ayatnya dalam surat An-Nisa. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, enggak ada bagi mereka pilihan lain. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, siapa yang bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dhalla dhalalan mubina, berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jelas. Karena agama ini agama ketundukan, kalau dia menentang, jelas itu menyimpang. Karena agama ini agama ketundukan, agama pasrah, agama berserah diri pada Allah dan Rasulnya, tiba-tiba dia tidak mau tunduk dan tidak mau terikat. Ya jelas kesesatan. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indosiar yang kami hormati. Ada aliran yang namanya aliran ibahiyah. Dari kata mubah. Kamu bertanya apa saja, boleh. Ini boleh, itu boleh, ini boleh, semuanya boleh. Walaupun yang diharamkan dalam Quran, walaupun yang diharamkan dalam hadis, walaupun yang merupakan perkara yang munkar, bagi aliran ini bebas. Apa kita katakan? Sesat, menyimpang atau tidak? Ya jelas menyimpang. Tidak selaras, tidak sejalan dengan inti agama ini. Inti agama ini adalah ketundukan. Inti agama itu adalah terkandung di dalam namanya Al-Islam. Ya, ini ketundukan, berserah diri, istislam. Wa yusallimu taslima. Dan mereka tunduk, menyerah. Ini seorang mukmin mukminah seperti ini sikapnya. Tidak ada khiyaratu min amrihim. Nggak ada pilihan lain bagi mereka kecuali tunduk. Maka kalau kemudian mereka nggak terikat, pokoknya saya mau bebas. Pokoknya saya mau berbuat apapun yang saya mau. Saya akan berbuat apapun yang saya suka. Saya akan berbuat apapun yang saya senang. Yang penting happy. Ini semua kalimat-kalimat kesesatan. Yang penting happy. Satu. Kedua, pokoknya aku kerjakan apa yang ku mau. Dua. Atau kalimat mereka yang biasa diucapkan, aku ingin bebas, tidak terikat dengan apapun. Ya enggak bisa. Kalau engkau ingin bebas, tidak terikat dengan ikatan apapun, berarti engkau tidak beragama, alias kafir, dan kemudian engkau menjadi manusia liar di hutan sana. Mengapa? Karena kalau engkau ke kota, ada aturan juga. Kalau engkau datang ke sebuah negeri, ada aturan juga. Kalau engkau datang ke sebuah negara, ada aturan juga. Tidak bisa bebas kecuali engkau sendirian di hutan sana. Itu pun ada aturan-aturan, yaitu aturan menyelamatkan diri. Kalau salah, binasa. Kalau kamu tidak mengikuti aturan keselamatan, kamu akan binasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Maka tepat sekali judul bab yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, wujubul inqiyad li hukmillah. Wajibnya terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada kisah tentang turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ketika turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ishtadda dhalika ala ashabi Rasulillah, terasa berat ayat ini bagi para sahabat. Kita terjemahkan ayatnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah seluruh apa yang di langit-langit dan seluruh apa yang di bumi. Kemudian dikatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kalaupun apapun yang kalian sembunyikan, yang kalian tampakkan pada diri-diri kalian, maupun yang kalian sembunyikan pada diri-diri kalian, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terasa berat. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan ayatnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan, semuanya dihisab. Ini berat sekali bagi para sahabat. Maka para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka duduk di hadapan Rasulullah sallam, bahkan mereka baraku ala rukabi. Mereka berdiri di atas lututnya. Terbayang bagaimana orang yang berdiri di atas lututnya? Memohon, meminta, meratap. Ya Rasulullah, ayya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq. Kami diberi perintah-perintah apa yang kami mampu. Salat, kami salat. Jihad, kami jihad. Puasa, kami puasa. Sedekah, kami sedekah. Tetapi hari ini telah turun ayat yang kami enggak akan mampu kalau seluruh amalan kami sekecil apapun yang tampak atau tidak tampak semuanya ada hisabnya, semuanya akan dihitung. Enggak akan sanggup. Kami enggak akan sanggup, enggak akan bisa. Mereka berkata seperti itu kepada Rasulullah SAW, memohon keringanan. Ayat ini sangat berat. Apa jawaban Rasulullah SAW? Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asaina. Apakah kalian akan berkata seperti ucapan-ucapan ahlul kitabain, ahlul kitab yang terdahulu, dua ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang berkata ketika diperintah, ketika dibacakan ayat, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami enggak mau, kami dengar tapi kami enggak mau, kami dengar tapi kami maksiati, kami dengar tapi kami tentang. Sami'na wa asaina. Itu ucapan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi menegur para sahabat, apakah kalian mau menolak ayat ini? Apakah kalian gak mau terima ayat ini? Apakah kalian akan menjadi seperti ahlul kitabaini? Dua golongan ahlul kitab yang mengatakan sami'na wa asaina. Bal qulu sami'na wa ta'na. Kata Nabi kepada mereka, bahkan semestinya kalian ucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ghufranaka, ampunanmu ya Rabbana, ilaikal masir, kepadamu lah kami akan kembali. Maka para sahabat pun menerima nasihat dari Rasulullah SAW dan mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ghufranaka Rabbana, ilaikal masir, ampunanmu ya Allah kami harapkan dan kepadamu kami akan kembali. Ini barakallahu fikum para sahabat. Walaupun mereka ternyata dalam hati mereka merasa berat, tapi tetap menerima. Sami'na wa ata'na. Mengapa? Kata Nabi, sikap menolak atau sikap mengatakan kami begini, kami begitu, itu adalah sikapnya ahlul kitabain. Min qablikum, orang-orang sebelum kalian yang ketika diperintah dengan perintah-perintah, dihukumi dengan hukum-hukum, jawabannya sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tentang. Kami dengar tapi kami enggak mau. Astagfirullah. Adapun orang beriman hendaklah berkata sami'na wa ata'na. Maka para sahabat pun menerima dengan hatinya dan berkata sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Setelah ayat ini dibaca oleh para sahabat, dihafal oleh para sahabat, nempel di lidah-lidah mereka, masya Allah, Allah turunkan lanjutan ayatnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Telah beriman rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya dan juga orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya beriman kepada Allah, beriman pada malaikat-malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan di antara para rasulnya. Wa qalu, dan mereka berkata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka semua berkata kami dengar, kami taat. Maha suci engkau, ampunanmu ya Allah, wahai Rabb kami, kepadamu kami akan kembali. Fa'alu dhalika, falamma fa'alu dhalika, nasakhakallahu ta'ala. Setelah Allah puji mereka, ini kan ayat memuji sikap mereka, sami'na wa ta'ana, lihatlah orang beriman. Telah beriman Rasul dan juga orang-orang beriman, kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar, kami taat. Ini dipuji oleh Allah. Mereka orang beriman berkata, kami dengar, kami taat. Tapi setelah itu Allah yang maha tahu. Allah SWT yang arhamur rahimin, yang maha penyayang, memansuhkan ayat yang tadi terasa berat. Ayat yang para sahabat menyatakan kami enggak akan sanggup. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu bahwa itu tidak akan mampu mereka kerjakan. Maka Allah katakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan membebani seseorang kecuali sekadar kesanggupannya, semampunya. Inilah yang membuat para sahabat kembali tenang. Jadi jangan membayangkan dulu betapa susahnya, betapa sulitnya, kemudian menolak hukum Allah. Terima dulu. Sami'na wa ta'ana. Berusahalah. Mudah-mudahan apa yang kita tidak mampu dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita tidak sanggup akan diringankan oleh Allah. Sebagaimana ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan membebani seseorang kecuali sekesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang mereka usahakan dan atasnya apa yang mereka usahakan. Yani apa yang diusahakan dari kebaikan akan diberi balasan baik, dan apa yang diupayakan dari kejelekan akan dibalas dengan balasan kejelekan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk mengucapkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan tuntut kami, jangan salahkan kami ketika kami keliru, enggak sengaja, atau kami lupa. Naam, kata Nabi. Naam. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Rabb kami, jangan bebankan kepada kami beban sebagaimana engkau pernah bebankan pada orang-orang sebelum kami. Naam, kata Nabi. Iya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan bebankan kepada kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Naam, kata Nabi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ampunilah kami, maafkanlah kami, rahmatilah kami. Anta maulana, engkaulah maula kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami. Tolonglah kami di atas atau mengalahkan kaum yang kafir. Hadis rawahu Muslim di dalam sahihnya. Kisah ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat agar menerima keputusan Allah SWT. Kalau ada ayat yang turun, maka jangan kamu tolak kecuali dengan kalimat sami'na wa ta'ana. Jangan berbicara, jangan mengucapkan kecuali kalimat sami'na wa ta'ana. Kami dengar, kami patuh. Jangan seperti Yahudi. Diperintah dengan perintah-perintah dari Allah, jawabannya kami dengar tapi kami enggak mau. Kami dengar tapi kami tentang. Kami dengar tapi kami maksiati. Ini Yahudi. Adapun orang beriman, kami dengar, kami taat. Kalau nanti kenyataannya kita enggak sanggup karena satu kelemahan, apakah lupa, lalai, atau disebutkan tadi keliru, tidak sengaja, maka dimaafkan oleh Allah SWT. Kalau ternyata dibebani dengan beban yang kita tidak sanggup, maka Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah dibebankan kepada kalian kecuali yang kalian sanggup saja. Sehingga kalau sholat tidak mampu berdiri, ya duduklah. Kalau tidak mampu duduk, berbaringlah. Masya Allah. Diberikan keringanan-keringanan bagi mereka yang tidak sanggup. Sehingga barakallahu fikum, tenanglah para sahabat. Yang tadinya mereka berpikir, apakah kami sanggup? Kalau seluruh amalan yang kecil maupun yang besar, yang tampak dan tidak tampak, semuanya akan dihitung. Berat sekali. Ternyata tidak. Yang lupa dan alpa tidak dihitung. Yang tidak sengaja, tidak dihitung. Yang tidak mampu, tidak dituntut. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.